بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat rahimakumullah. Jangan sampai keluar dari forum Jumatan atau salat Jumat pada hari ini ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Ta'ala tidak meningkat, maka merugilah kita semua dengan waktu yang kita kerjakan ini. Semoga Allah Ta'ala kuatkan kita untuk senantiasa meningkatkan taat dan takwa kita kepadanya. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Tema khutbah yang akan saya sampaikan menggantikan ayahanda Profesor Dr. Haji Halide yang sudah saya anggap sebagai ayah sendiri sejak saya menjadi mahasiswa ketika kuliah di Al-Jami'ah Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah saat beliau menjadi atas pendidikan di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Tema yang akan saya sampaikan adalah seputar ihsan, karena ini menjadi persoalan mendasar umat Islam saat ini, khususnya di Indonesia dan umumnya di dunia Islam. Namun karena luasnya bahasan ihsan, saya akan coba fokuskan bagaimana melokalisir kekuatan ihsan untuk menghancurkan berhala-berhala persepsi dan berhala-berhala yang sedang dihamba oleh bangsa Indonesia saat ini dan sesungguhnya jauh dari Islam dan jauh dari Tauhid. Ringkasnya tema pada hari ini adalah dengan kekuatan ihsan kita hancurkan berhala. Sidang Jumat rahimakumullah. Berbagai penyakit yang menimpa bangsa ini sesungguhnya berangkat dari lemahnya keyakinan kita terhadap Allah. Dalam ihsan disebutkan definisinya, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sembahlah Allah seakan-akan kamu melihat Allah, tapi jika kamu tidak mampu melihatnya, yakinlah bahwa Allah pasti melihat kamu. Inilah yang menjadi persoalan mendasar orang-orang sekarang, karena ilmunya akibat dari sekolahannya, kemudian mereka lebih menuhankan ilmu dan lebih mempercayai akalnya. Dalam kondisi seperti ini, umat akan tertipu oleh teori-teori informasi, teori-teori komunikasi, sehingga persepsi dan prediksi sekarang sudah menjadi semacam kekuatan baru yang menyihir umat Islam, khususnya di Indonesia ini. Sidang Jumat rahimakumullah, tahun 2014 ini, khususnya bulan April ini adalah tahun politik. Adalah kewajiban saya sebagai khatib pada hari ini untuk menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana sikap seorang mukmin dalam kondisi seperti ini. Sidang Jumat, sebelum saya bacakan surah Ali Imran ayat 118 tentang larangan mengambil orang kepercayaan dari luar kalangan Islam, saya ingin sampaikan dulu fenomena. Saat ini berbagai macam bentuk intrik, saat ini sedang beredar berbagai macam bentuk tipu daya. Saat ini lagi banyak-banyaknya kebohongan publik. Bisa digambarkan kabut gelap dusta kebohongan publik Indonesia ini sangat besar sekali. Percayakah Anda, ini yang disebut dengan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih, inna minal bayani lasihara. Di antara berbagai macam kampanye ini sebetulnya adalah salah satu bentuk sihir. Ini sihir. Iya, ini yang namanya sihrul bayan. Sihir dalam bentuk promosi. Sihir dalam bentuk persepsi, sehingga sihir dalam bentuk prediksi, sebagaimana digiring oleh lembaga-lembaga survei yang sudah bekerja sejak 3 tahun yang lalu untuk menggiring persepsi dan prediksi manusia, khususnya umat Islam di Indonesia, agar salah memilih, agar memilih sesuai keinginan penjajah, agar eksistensi jajahan mereka di Indonesia semakin kuat cengkeramannya. Sidang jemaah rahimakumullah, bukan cuma sihrul bayan yang sedang berkembang di Indonesia saat ini, bahkan as-sihr al-haqiqi, sihir mistik yang sesungguhnya sedang berkembang dan berjalan di Indonesia ini. Paranormal, dukun-dukun, setan-setan dari kalangan manusia saat ini, dari sekarang sampai pilpres besok itu, sedang bekerja kencang-kencangnya. Percaya atau tidak, Anda yang kurang kuat jiwanya, keluar rumah tidak punya pilihan, ada sebuah kekuatan yang lebih kuat daripada hipnotis saat ini. Tiba-tiba tangan Anda akan mencoblos gambar yang tidak sesuai dengan pikiran Anda. Kalau Anda punya jiwa lemah dan Anda tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Orang yang keluar rumahnya tidak punya pilihan, orang yang keluar rumahnya tidak punya niat yang kuat, lalu dia tidak berdoa bismillah tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah, keluar rumah sampai di kotak tempat pilihan itu, matanya tidak melihat gambar lain kecuali gambar tokoh yang sudah dihipnotis, yang sudah disihir kepalanya itu. Jika dia tidak berdoa, tidak berzikir, dan tidak menguatkan ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tentu tidak mengada-ngada dengan apa yang saya katakan. Saya tidak perlu menjelaskan, tetapi ada satu ayat yang cukup untuk meyakinkan kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa yang sesungguhnya sedang dilakukan oleh para penyihir dalam bentuk sihrul bayan, dalam bentuk campaign, dan apa yang dilakukan oleh para penyihir mistik sesungguhnya adalah wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Mereka, para tukang sihir, baik dalam bentuk campaign yang menyihir lewat lembaga survei, yang menyihir lewat media-media, termasuk media, terutama media televisi, ini sedang bekerja menyihir persepsimu dengan prediksi-prediksi yang mereka buat sendiri, menyihir prediksimu. Tapi enggak usah khawatir, inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya makar setan itu adalah lemah. Ingatlah Allah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Apa yang mereka kerjakan adalah sungguh-sungguh membaca mantra iblis, baik dalam bentuk survei maupun mantra-mantra setan yang mereka baca dengan tajwid yang fasih, dengan sifat dan makharijul huruf yang benar mereka membaca mantra. Kita yang tidak berzikir, kita yang tidak berdoa, kita yang malas menghafal Quran, kita yang tidak memperbaiki bacaan dengan tajwid dan tahsin, kalah sama tukang sihir, percaya. Terhipnotis kita semua jika tidak sungguh-sungguh mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ihsan. Sembahlah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kita tidak sanggup melihatnya, yakinlah Allah pasti melihat kita semua. Baca ayat-ayat itu semua. Baca doa-doa itu. Baca zikir-zikir itu. Terlalu lemah kekuatan setan, seperti lemahnya kekuatan kegelapan ketika fajar muncul yang merobek-robek kekuatan kegelapan di waktu fajar. Allah bersumpah di dalam surah Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Sidang jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum, janganlah sekali-kali kau orang beriman memilih orang kepercayaan bukan dari golonganmu. Jangan. Kenapa? La tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala, mereka tidak akan pernah berhenti mendatangkan bahaya bagi kamu. Mulutnya memang bagus, programnya kelihatan hebat, prediksi surveinya kelihatan tinggi, kelihatannya saja la ya'lunakum khabala. Anda lebih percaya siapa? Percaya perkataan setan itu ataukah percaya kepada perkataan Allah Subhanahu wa taala? Mereka tidak henti-hentinya mendatangkan mudarat bagi kamu. Waddu ma'anittum, yang kedua. Kalau kalian memilih pemimpin yang kafir itu, waddu ma'anittum, dia sangat menginginkan agar kamu susah. Bukan tempatnya bagi saya untuk membongkar apa yang menyusahkan dari mereka buat kita semua. Tapi sederhana saja, orang-orang Islam di Afrika Tengah yang awalnya jumlahnya 100 ribu orang tidak pernah menyangka bahwa jumlah sekarang mereka itu cuma tinggal 900 orang, dibantai mati mereka semua. Mereka tidak pernah menduga itu. Sidang jumlah rahimakumullah. Di mana ada Islam kuat, selalu di situ ada ancaman. Dan Al-Quran sudah memperingatkan kita. Waddu ma'anittum, mereka ingin kamu susah. Qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Mereka ingin misalnya agama itu dihapus saja dari KTP. Mereka ingin agar kelompok-kelompok Islam tidak kuat. Partai Islam dilemahkan, ormas Islam dilemahkan, lembaga Islam dilemahkan, bahkan masjid-masjid pun dilemahkan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mau dilemahkan. Sidang jumlah rahimakumullah. Iya, memang ada tokoh Islam yang korupsi, memang ada tokoh Islam yang jahat, tetapi lebih banyak tokoh Islam yang bersih. Saya bisa sebut satu persatu nama tokoh Islam yang jahat, tetapi bisa saya hitung karena sedikit. Perampok negeri ini yang menghabiskan BLBI, yang hendak merampok negeri ini, belum disebut namanya dan belum dipenjara. Jangan tertipu oleh gaya bahasa mereka sehingga kalian takut memilih orang Islam, sehingga kalian ragu memilih orang Islam. Percayalah, berislamlah sampai mati, matilah bersama Islam, dan katakan ini harga mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jumaah rahimakumullah. Di antara kita barangkali ada yang pesimis. Ustaz, tidak usah terlalu optimis. Sebab survei-survei sudah mengindikasikan pemenangnya begini. Saudara-saudara, Ibrahim alaihissalam awalnya memang diragukan kemampuannya. Diragukan, bahkan dituduh bermain-main. Tapi Ibrahim tidak bermain-main dengan perkataannya. Saya juga tidak ingin bermain-main dengan perkataan saya di mimbar ini. Biarlah Allah yang menjadi saksi. Allahumma syhad. Bahwa di Ponegoro, Pangeran di Ponegoro ketika ditanya oleh Jenderal de Kock, siapa Anda? Karena perang gerilya yang Anda lakukan menghabiskan 25 juta gulden, hartanya orang Belanda, sampai sekarang tidak bisa mengalahkan. Apa kata Pangeran Diponegoro? Saya Ratu Islam Tanah Jawa yang akan memimpin orang Islam yang tidak setia kepada Islam. Saat itu tidak populis apa yang dilakukan oleh Diponegoro. Akhirnya dipenjara selama 25 tahun dan wafat di usianya 70 tahun. Tidak bisa bekerja apa-apa untuk negara. Tetapi apakah namanya mati? Apakah perjuangannya berhenti? Apakah idealismenya tiada lagi? Apakah dia tidak berkuasa sampai sekarang? Pangeran Diponegoro, kalau Anda mau telusuri, Indonesia ini ada karena orang berserban bernama Pangeran Diponegoro sebagai cikal bakal lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Andai Jenderal Sudirman, Guru Muhammadiyah, yang TBC, yang pakai selalu baju panjang itu, sekarang masih hidup, mungkin dituduh teroris karena selalu teriakan Allahu Akbar. Indonesia ada karena Allahu Akbar, dan andai di belah perutnya bumi Indonesia ini adalah darah para syuhada menjadi saksi. Saat ini berhala terbesar, sihir terbesar yang sedang kita hadapi adalah sihir survei atas nama persepsi, dan sudah menjadi prediksi. Ini harus kita lawan. dan hanya dengan satu kata, la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Jangan salah memilih pemimpin. Jangan salah memilih orang kepercayaan. Pilihlah secara konstitusional di Indonesia ini, yang boleh memimpin Indonesia adalah sesuai dengan kriteria sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Apa itu hikmah? Tidak boleh memimpin di Indonesia ini orang yang tidak hikmah. Ini peraturannya di Indonesia. Apa itu hikmah? Dalam bahasa syariat, pendiri negara ini ketika menentukan kata hikmah, mengambilnya dari kata Al-Quran dan As-Sunnah. Saya keliling kampus, saya tanya kepada mereka yang ahli hukum dan ahli bahasa, bantu saya, apa bedanya kata hikmat dan kebijaksanaan dalam sila keempat itu? Kalau Anda tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kalian gagal memahami kata hikmah di dalam sila keempat itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Al-hikmah hiya. Hikmah adalah, lihat, ada orang dikasih ilmu, tapi tidak dikasih hikmah. Tapi orang yang berhikmah, pastinya berilmu. Maknanya, hanya orang yang berilmu yang boleh memimpin Indonesia. Bukan yang kaya, bukan yang populer, bukan yang ngetop, bukan yang bisa bagi-bagi uang. Saudara, saya ingin katakan, Anda terima uang 20 ribu rupiah, 50 ribu rupiah, itu haram di mata agama. Ini money politik. Itu rishwah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang-orang yang menerima sogok, orang-orang yang menyogok, kedua-duanya di dalam neraka. Kalau Anda terima 20 ribu, Anda terima 50 ribu, dia akan ambil lebih banyak lagi dari negara ini. Dan negara ini akan bangkrut karena Anda menerima uang 20 ribu dan 50 ribu itu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan lakukan itu jika ingin Indonesia ini tetap bermartabat. Sidang Jumat rahimakumullah. Al-hikmah hiya al-ilmun nafi' wal-amalus salih. Yang boleh memimpin negeri ini adalah orang yang berilmu, ilmunya bermanfaat, dan ada track record manfaatnya. Bukan sekedar janji dan baru rencana. Bukan orang yang haus kekuasaan. Ilmunya membawanya kepada amal soleh, yang mengajak masyarakat, yang mengajak umat kepada amal soleh. Itu yang namanya hikmah. Ilmu yang bermanfaat dan mengajak beramal soleh. Sidang jemaah rahimakumullah, yang harus kita pilih adalah orang yang berketuhanan yang Maha Esa. Jangan pilih yang bertuhan, tapi berketuhanan yang harus kita pilih. Sebab orang yang bertuhan belum tentu taat kepada Tuhannya. Itu yang disebut dengan berketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, jangan pilih caleg yang tidak berketuhanan, yang tidak taat pada Tuhan, yang anti agama. Jangan pilih. Itu tidak konstitusional. Sidang Jumat rahimakumullah. Kita sudah diberikan bekal untuk senantiasa ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan terpengaruh oleh berhala, oleh sihir yang bernama persepsi dan prediksi, survei-survei itu. Berdoalah ketika keluar rumah. Berzikirlah pada pagi dan sore. Beristighfarlah di waktu sahur. Insyaallah akan ada kekuatan. Dan saya ingin tutup khutbah saya Jumat ini adalah Ibrahim alaihissalam saat itu tidak kuat melawan media kafir saat itu. Tidak kuat. Kemusyrikan sudah di mana-mana. Ibrahim jangankan internet ataukah handphone, speaker saja tidak punya. Bagaimana cara Ibrahim mengembalikan manusia kepada tauhid? Pola komunikasi apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam? Teknologi informasi apa yang dimiliki oleh Ibrahim? Lihat ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adzin fin nasi bil hajj. Wahai Ibrahim, panggil semua manusia untuk berhaji ke Mekah ini. Ibrahim berkata, "Ai Rabb, kaifa ad'un nas?" Tuhan, bagaimana saya panggil manusia? Saya tidak punya speaker, saya tidak punya internet, saya tidak punya handphone. Saya tidak punya alat untuk panggil orang ke seluruh dunia. Allah katakan kode operasinya, ya'tuka rijalan wala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Ibrahim, panggil saja. Niscaya akan datang orang-orang memenuhi panggilanmu. Lawan teknologi informasi dengan kekuatan ihsan. Tidak usah takut. Katakan la ilaha illallah, ada malaikat di sekelilingmu. Ibrahim, akan datang orang dari seluruh pelosok negeri berjalan kaki, Bahkan sampai kurus kering unta mereka akan datang menyeru panggilan, menyambut seruan wahai Ibrahim. Benar Tuhan, mereka akan datang, tapi di mana rasionalisasinya? Bagaimana saya akan seru manusia datang ke sini? Dalam tafsir Adwal Bayan kemudian dijelaskan, Ibrahim, alaika da'wah wa alainal balag. Tugas kamu cuma menyampaikan, kata Allah, tugasku akan menyampaikan pesanmu ke hati manusia yang aku pilih. Naiklah Ibrahim alaihissalam ke atas bukit Safa. Ayuhan nas, amara rabbukum bil haji. Wahai orang seluruh dunia, Tuhan kalian panggil ke sini untuk pergi haji. Saat itu Ibrahim belum terlalu percaya apa yang terjadi. Ketika Ibrahim turun dari bukit Safa, benda-benda, makhluk-makhluk yang selama ini tidak pernah bisa berbicara tiba-tiba menjawab talbiahnya Ibrahim alaihissalam. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bahkan bukan cuma benda, arwah, orang-orang yang nanti ditakdirkan bakal tawaf itu sudah mendengar seruan Ibrahim sejak di alam arwahnya. Jangan takut. Serukan la ilaha illallah. Serukan kebenaran. Kita punya media sosial. Kita bisa rekam ini semua. Masukkan ini di YouTube. Saya tidak takut perkataan saya disebarkan kemana-mana. Harus ada yang berani mengambil resiko. Islam. Bekerja untuk Islam. Mati bersama Islam. Dan ini adalah harga mati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat. وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Sidang jemaah rahimakumullah, salah besar kalau Anda mengira para syuhada itu mati. Para syuhada itu tidak pernah mati. Allah yang bilang mereka hidup. Persepsi, ihsan. Kalau Anda menganggap hidup dan mati, hidup dan mati ukurannya jasad, Anda cuma pengagum bangkai saja. Jangan mengira orang yang bersedekah itu hartanya habis, tidak. Mereka akan berlipat ganda. Ini ihsan. Lakukan saja. Setelah itu tunggu. Dan jangan ragukan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menolongmu. Wahai umat Islam. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala sahabati ajma'in. Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Wa ala tabi'in wa tabi'i tabi'in alaum bi ihsanin. Ila yaumiddin warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa bika minka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur man nasarad din واخذل من خذل المسلمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. Ya Allah, lindungilah kami, lindungilah keluarga kami, lindungilah negeri kami dari kekuatan sihir dan kekuatan jahat yang hendak berbuat makar di negeri kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.